Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang al-istitsna. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab al-hal. Al-hal disebutkan dalam at-tasrih dan juga kitab yang lain, itu alifnya adalah alif yang dibalik dari waw. Alif fa munqalabatun an wawin. Jadi asal dari alif yang ada pada al-hal adalah waw. Ni qawlihim fi jam'iha, karena ucapan mereka ketika menjamakannya. Dan di antara tanda untuk kita mengetahui asal dari satu kalimat adalah kita melihat bentuk jamaknya. Apa jamaknya al-hal? Ahwal. Ketika ditafsir, huwailah. Huwailah. Wasyiqaquha min at-tahawul wa huwa tanaqqul. Asal pengambilan kata al-hal dari at-tahawul, maknanya at-tanaqqul. Berpindah. Berpindah-pindah. Demikian keadaan hal. Itu tidak menetap, umumnya demikian. Yang namanya hal itu tidak menetap. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Kadang masyian. Ya. Al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kafardan adhhabu. Al-hal adalah wasf yang fadlah, yang mansub, yang memberikan pemahaman makna fi hali, dalam keadaan. Kafardan adhhabu, seperti fardan adhhabu, saya berangkat sendirian. Al-hal wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kafardan adhhabu. Di situ fi hali ya. Kalau fi hali berarti ala hadfi al-mudhaf ilaih wa nuwiya lafzuh, diniatkan lafadnya. Di sini halin. Pada nusho yang lain fi hali, dibuang mudhaf ilaihnya tapi masih diniatkan lafadnya. Takdirnya fi hali kaza gitu. Fi hali ya. Di sini fi hali. Ada mudhaf ilaih dibuang, ada khudori. Sebutkan di sini quyud ataupun fusul dari al-hal. Wasfun, yang pertama wasf. Wasf adalah jenis, adalah jenis yang yashmal al-khabar, mencakup khabar. Khabar juga secara mana wasf. Na'at juga, hal juga. Jadi wasf ini mencakup apa? Khabar, na'at dan hal. Kemudian fadlah, wasfun fadlatun. Ini fadlah, ini faslun. Fasl itu pemisah. Faslun awal, pemisah pertama. Mukhrijun lil khabar, yang mengeluarkan khabar. Kenapa? Fa'inna al khabar umdah, li'anna al khabar umdah. Ini fadlun adalah faslun awal untuk mengeluarkan apa? Al khabar. Terkait dengan makna al-fadlah itu berbeda-beda penafsiran ahli nahu. Kalau kata al-Syumuni, dikatakan oleh al-Syumuni, al-murad bil-fadlah ma yustaghna anhu min haythu hu. Ma yustaghna anhu min haythu huwa. Sesuatu yang secara zatnya itu yustaghna anhu, tidak dibutuhkan gitu. Secara asal demikian. Waqad yajibu, tapi kadang wajib untuk disebutkan. Waqad yajibu dzikruh li'aridi kaunihi, yaitu ketika hal ini datang dalam keadaan sadan, masada umdah, menempati posisi umdah. Ya. Waqad yajibu dzikruhu li'aridi kaunihi sadan, masada'un datin kabar bil adam musian. Ya, musian di sini apa? Hal kan? Di sini wajib disebutkan karena dia menggantikan posisi apa? Khabar yang dibuang. Wa qad yajibu dhikruhu li'aridi kaunihi sadan wa sad'un dah ka darbi al-'abda musi'a aw li tawaqqufil ma'na 'alayhi. Kadang juga wajib disebutkan hal karena maknanya benar dan rusaknya tergantung pada penyebutan hal ini. Contoh dalam ucapan penyair, innamal mayitu innamal maytu man ya'ishu ka'iba kasifan baluhu qalilar raja'i. Innamal maytu hanyalah orang yang mati itu adalah orang yang ya'ishu ka'iba, hidup dalam keadaan sedih duka, kasifan baluhu dalam keadaan benaknya murung, qalilar raja'i sedikit harapannya, ini orang yang mati meskipun badannya hidup. Syai'nya di sini apa? Ka'iban. Kalau dihentikan pada man ya'ish, ya maknanya rusak jelas. Innamal maytu man ya'ish. Rusak gak maknanya? Rusak. Hanyalah orang yang mati adalah orang yang hidup. Kan rusak tuh. Ketika ditambahkan ke iban hal, baru dihasilkan faedah. Yang semisal ini dalam ayat Al-Quran apa? Wala tamshi fil ardi maroha. Kalau berhenti pada wala tamshi, masa gak boleh berjalan? Hah? Ketinggalan tak? Ya, qala al-ashmuni al-murad bil-fadlah ma yustaghna anhu min haythu huwa huwa wa qad yajibu dhikruhu li'aridi kaunihi sadan ma sada umdah ka darbi al-'abda musian. Cepat nulis ya. Ka darbi al-'abda musian itu ada dalam bait alfiyah, ka darbi al-'abda musian wa tantabini al-haqqa ma nutan min hikam. Awli tawakuf ilma'na alaih. Contohnya innamal maytu man ya'ishu ka'iba kasifan baluhu qalilar roja'i. Tapi kata al-Makudi dalam syarahnya juga, al-awla al-murad bil-fadlah ma ya'ti ba'da tamamil kalam. Kata al-muradi al-awla al-muradu bil-fadlah, yang lebih utama bahwasanya yang dimaksud dengan fadlah adalah ma ya'ti ba'da tamamil kalam, apa yang dia datang setelah sempurnanya kalam, sudah ada musnad dan musnad ilaih, itu fadlah namanya, tanpa melihat apa maknanya ya. Kalau sudah ada musnad, musnad ilaih, fi'il, fa'il, fi'il, naibul fa'il, mubtada khabar, setelah itu fadlah. Muntasibu, ini sifat yang keberapa? Hal adalah tiga. Hal adalah sifat yang fadlah muntasib. Ini muntasib ini adalah faslun zanin, pemisah yang kedua. Mukhrijun lina'tai al-marfu'i wal-majrur, yang mengeluarkan dua na'at, yang marfu'nya dan yang majrurnya keluar. Dengan apa muntasibun? Na'at ada enggak makna sifatnya? Makna halnya? Ada. Ya. Ja'ani rajulun rakibun. Datang kepadaku seorang yang berkendaraan. Dia na'at, ada kan makna halnya kan? Kelazimannya dia dalam keadaan apa? Ya berkendaraan. Ini keluar dengan apa? Muntasibu. Kemudian yang berikutnya mufhimu fi halin. Muntasibu mufhimu fi halin. Ini fasal pemisah berikutnya. Mengeluarkan apa ini? Hal yang mansub. Karena hal yang mansub, na'at, mengeluarkan apa? Na'at yang mansub. Nanti akan dijelaskan. Jadi apa? Mufhimun fi halin mengeluarkan apa? Adalah fasul pemisah yang berapa? Tiga. mengeluarkan hal yang nasab. Kenapa? Karena hal mengeluarkan apa tadi, naat yang mansub. Karena hal itu penunjukannya naat, ya saya ulangi, naat itu meskipun dia menunjukkan kepada makna hal, tapi itu sifatnya kelaziman, bukan asal ataupun tujuan asal dari diletakannya apa naat. Karena asal dari diletakannya naat adalah itu apa, takhsis. Jadi ini fasal berikutnya, mukhrijul lina'til mansub fa innahu litaqyidil man'ud, karena na'at yang mansub itu untuk mengqaid, mengkhususkan man'ud. Fa huwa la yufhim fi halikadha, dan dia na'at yang mansub tidak memberikan pemahaman fi halikadha, tidak memberikan makna dalam keadaan seperti ini. Bi tariqatil qasd, dengan kesengajaan, tidak. Wa inna ma afhamahu bi tariqil luzum, hanyalah na'at ini menunjukkan makna hal dari sisi kelazimannya. Li'anna al maqsud bizzat, li'anna al maqsud bizzat, karena maksudnya secara asalnya adalah at-taqid bin na'at, taqid khususan dengan na'at, pembatasan dengan na'at. Nah ini, jadi mufhimu fi hali ini mengeluarkan na'at yang mansub. Karena asal dari ataupun tujuan asal dari diletakannya na'at adalah untuk mentakid man'udnya. Meskipun ada di situ makna hal, tapi bi tariqati al-luzum. Kafardan adhhabu, kafardan adhhabu, kafardan adhhabu, dikatakan oleh Al-Ashmuni yang lebih tepat adalah dia datang untuk tatmiman lil hajj. Al-aula, kata beliau, an yakuna qawlu kafardan adhhabu tatmiman lita'rif. Yang lebih utama adalah bahwasanya ucapan kafardan adhhabu ini sebagai penyempurna definisi, bukan tamzilan ba'da tamamil hajj. Ya. Tapi apa, tatmiman lita'rif. Kenapa demikian? Paham ini ya? Seperti pembahasan apa yang sebelumnya itu, al-kalam kalamun al-abdun wafirun kasaqib. Nah itu pembahasan kasaqib ada khilaf. Sebagian mengatakan didatangkan tamtilan ba'da tamamil had, sebagian mengatakan tatmiman ya lil had. Ya. Kata Al-Syubilai Butama, bahasanya ucapannya an-nazim kafar dan adhabu ini tatmiman lita'rif, penyempurna definisi, bukan contoh yang datang setelah sempurnanya definisi, bukan. Kenapa? Li'anna fihi khalalain, karena pada definisi yang disebutkan oleh beliau ada khalal, dua kekurangan. Seandainya kafar dan adhabu tidak dijadikan pelengkap definisi. Yang pertama kelemahannya, anna qawlahu muntasibun ta'rifan li syai' bi hukmi. Yang pertama bahasa ucapan an-nazim ketika mendefinisikan tentang al-hal, muntasibun, disebutkan di situ muntasibun yang mansub, ini adalah ta'rifan li syai' bi hukmi, mendefinisikan sesuatu dengan hukumnya. Nah itu. Wasan yang kedua, annahu lam yaqayyid, annahu lam yaqayyid muntasib bil luzum, beliau tidak mengqaid, membatasi nasabnya dengan kelaziman. Sedangkan yang dimaukan apa, wa in kana muradahu, meskipun yang dimaksud oleh beliau dari muntasib mesti nasab. Tujuannya apa? Liukhrij an-na'at agar, atau liukhrij an-na'at agar an-na'at al-mansub keluar. Ya itu ya. Jadi yang pertama bahasanya ucapan beliau muntasib itu ta'rifan li syai' bi hukmi, mendefinisikan sesuatu dengan hukumnya. Yang kedua bahasanya beliau tidak mengkait hukum nasabnya dengan kelaziman, yani mesti nasab tidak. Padahal yang maukannya mesti lazim. Apa? Lazim apa nasab yang namanya hal. Untuk mengeluarkan apa na'at yang mansub. Pada contoh ra'aitu rajulan raqiba. Ya, kemudian fard dan azhabu, ini ada tanbih berikutnya. Fard dan azhabu yaitu bahwasanya boleh untuk hal didahulukan dari amilnya. Fard dan azhabu, aslinya azhabu fardan, saya berangkat dalam keadaan sendiri. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Al-Makudi bahwasanya fadlah muntasib mufhim itu masuknya pada an-nu'ud, na'at-na'at, bukan pada bab ta'addudil khabar, berbilangnya khabar. Jadi fadlah muntasib mufhim ini bukan pada bab ta'addudil khabar, tapi apa? Nu'ud, na'at-na'at. Karena li'annaha fusul, karena semuanya adalah fasal, pemisah-pemisah yang membedakan al-hal dengan selainnya. Ya. Arafa al-hal bi annahu al-wasf. An-Nazim rahimahullah mendefinisikan al-hal bahwasanya al-hal adalah wasf. Ada catatan kaki, mungkin Anda sebagian sudah pernah dengar, pernah kita lewatkan. Enggak mengapa kita baca biar lebih menguatkan apa yang kita sudah ketahui. Al-hal fil lughah, hal secara bahasa adalah ma 'alaihi al-insanu min khairin aw syarr. Keadaan yang manusia itu ada di atasnya dari kebaikan dan kejelekan. Kaifa halu khairin. Wa huwa fi istilahi ulama al-arabiyyah ma dzakarahu syarih al-'allamah. Adapun makna al-hal menurut istilah ulama bahasa Arab adalah apa yang disebutkan oleh al-'allamah, yaitu Ibnu Malik. Wa yuqalu, dan dikatakan hal ataupun hala, tazkir hal ataupun ta'nits hala. Fayuzakkar lafzu wa yu'annas, kadang lafaz hal dimuzakarkan kadang dimu'anaskan. Wa min syawahidi ta'nithi lafzi qawlu syair, diantara syahid dari datangnya hal dalam keadaan lafaznya mu'annas ada ucapan penyair. Ala halatin law anna fil qawmi hatima ala judihi dhannat bihi nafsu hatimi. Ala halati mu'annas, di atas satu keadaan yang seandainya di tengah-tengah kaum itu ada hatim bersama dengan kedermawanan yang ada padanya, bonnat bihi nafsu hatim, niscaya jiwa hati pun akan merasa sempit karenanya. Keadaannya sangat menyulitkan. Wa min syawahidi tadhkiri lafzihi qawlu syair, di antara syahid dimudzakarnya lafaz hal ucapan penyair, idza a'jabatka dahru halun min imri'in. Idza a'jabatka dahru halun min imri fad'hu wa wakil amrahu wal layali. Apabila suatu keadaan dari seseorang membuat engkau kagum sepanjang masa, fad'hu, maka biarkanlah dia, wa wakil amrahu wal layali, dan biarkanlah urusannya bersama malam-malam. Di sini di tazkir halun. فإن قلت فما الأثر الذي يترتب على تذكير لفظه حين أقول حال وما الأثر الذي يترتب على تأنيث لفظه حين أقول حال. Jika engkau bertanya apa dampak dari dampak yang dihasilkan dari dimudzakarnya dimudzakarkannya lafaz hal pada ucapan hal ketika saya berkata hal, dan apa dampak dari ataupun dampak yang dihasilkan dari ditaknisnya lafaz hal ketika saya katakan halah. Fal jawabu ala dzalika an naqula lak, jawabannya adalah kami katakan kepadamu, inna tadzkira lafzhi yadullu ala tadzkiri ma'nah, bahwasanya dimuzakkarnya dimuzakkarkannya lafaz hal menunjukkan kepada muzakkarnya makna hal. Wa hina idzin ta'ti bil fi'l al musnad ilayhi mujarradan min alamati ta'nits, ketika itu didatangkan fi'il yang disandarkan kepada hal dalam keadaan kosong dari tanda ta'nits. Engkau katakan hasuna halu Muhammadin, bukan hasunat. Kenapa? Karena lafadznya hal mudzakkar. Wasa'ahalu Khalidin, jelek keadaannya Khalid. Watu'idu dhamira ilaihi mudhakkar, dan kau kembalikan dhamir kepada hal dalam keadaan mudhakkar. Fataqul, maka aku katakan halu Muhammadin addahu ila fi'li ma fa'al, keadaan Muhammad mengantarkannya untuk berbuat apa yang diperbuatnya. Addahu huwa, ya, kembali kepada hal. Adapun ha di sini kepada Muhammad. Wa tushiru ilaihi bismil isharatil mawdu'i lil mudzakkar, dan kau isyaratkan kepada hal yang mudzakkar dengan isim isyarah yang diletakkan untuk mudzakkar. Engkau katakan hadza halu Muhammadin. Wa tasifu bi wasmi mudzakkar, dan kau sifati dia hal yang lafaznya mudzakkar dengan sifatnya mudzakkar. Al Muhammadu halun li Muhammadin halun hasanun. Muhammad memiliki keadaan yang bagus. Kemudian wa ta'nitu lafzi yadullu ala ta'niti ma'na, dan dimu'annaskannya lafaz hal menunjukkan kepada mu'annasnya makna hal. Wa hina idin ta'ti bil fi'l al musnad ilayhi muqtarinan bi ta'i ta'nit, maka ketika itu, yakni ketika engkau ta'nitkan lafaz hal, engkau datangkan fi'il yang disandarkan kepada halah dalam keadaan bergandengan dengan ta' ta'nit. Engkau katakan hasunat halatu Muhammadin wa sa'at halatu Khalidin. Wa tu'idu dhamira ilaihi mu'annatsan, dan kau kembalikan dhamir kepada halah dalam keadaan mu'annas. Fataqulu halatu Muhammadin addathu ila fi'li ma fa'al. Ya, faham ya? Oke, baca sebentar saja. Bisa dijelaskan lagi ya, kita baca aja. Wa tushiru ilaihi bismil isyarah al-mawdu', dan kau isyaratkan kepadanya lafaz hal yang dimu'annaskan dengan isim isyarah yang diletakkan untuk mu'annas. Kau katakan hadhihi halatu Muhammadin, wa tasifu bi wasfil mu'annasi, fataqulu li Muhammadin halatun hasanah. Fa in qulta adzalika wajibun fil halaini, apakah yang seperti itu wajib pada dua keadaan tadi? Ala ma'na annahu idza kana lafzul hal mudzakkara ayalzimuni an u'amilahu fi ma dzakart wa ashbahihi mu'amalatul mudzakkar. Di atas makna bahwasanya apabila lafaz hal itu mudzakkar, apakah mengharuskanku untuk memperlakukan dia hal seperti apa yang telah kami sebutkan, dan yang semisalnya muamalatul mudzakkar seperti muamalah perlakuan isim mudzakkar. Kemudian apabila lafaz hal muannats, apakah mengharuskan saya untuk memperlakukan dia pada perkara yang telah kita sebutkan dan yang semisalnya seperti perlakuan muannats? Jawabannya adalah annaqula lak, kami katakan kepadamu, amma idza kana lafdhul hal mudzakkara, adapun kalau lafadz halnya itu mudzakkar, falaisa yalzamuka an tu'amilahu mu'amalatul mudzakkar, ini tidak mengharuskan untuk kau memperlakukannya seperti perlakuan isim yang mudzakkar. Bal anta fi sa'atin min an yudzakkira ma'nahu aw tu'annithah, maka kau dalam keluasan boleh kau memudzakkarkan maknanya atau memuannaskannya. Taqul hadza halun, jadi kalau lafadznya mudzakkar boleh ini diperlakukan seperti isim yang mudzakkar atau muannas melihat maknanya. Taqul hadza halun wa hadhihi halun, wa taqulu halun hasanun wa halun hasanatun, wa taqulu al halu alladhi ana fihi tayyib, keadaan yang saya berada padanya adalah keadaan yang sangat baik. Ya, ya. Wal halu allati ana fihi tayyibah, wa taqulu kana haluna yawma kadha jamila, wa kanat haluna yawma kadha jamila. Wa kanat haluna yawma kadha jamilatun, wa nulfit nadharaka ila qawli syair fil bait al mutaqaddim a'jabatka ad-dahra halun. Kami palingkan pandanganmu kepada ucapan penyair pada bait yang telah lewat, a'jabatka ad-dahra halun. Di sini pakai apa? Muannas ya. A'jabatka ad-dahra halun. Famma idza kana lafdhul hal muannas, adapun kalau lafdh halnya muannas, falaysa laka ma'dan an ta'nisi al-fi'l al-musnad ila dhamiriha wala ta'du 'aynaka 'an, melampaui. Falaysa laka, maka tidak boleh bagimu ataupun tidak ada bagimu ma'dan an ta'nisi al-fi'l al-musnad ila dhamiriha. Ulangi. Famma idza kana lafdhul hal muannas, adapun apabila lafdh halnya muannas, falaysa laka ma'dan an ta'nisi al-fi'l al-musnad ila dhamiriha, maka engkau tidak memiliki tempat untuk meninggalkan taknitsnya fi'il yang disandarkan kepada dhamirnya. Artinya mesti diperlakukan seperti isim yang mu'annas. Kama anna laisa laka ma'da atau ma'dan an isyara ilaiha isyarataka ilal mu'annas. Sebagaimana tidak ada bagimu ma'dan an isyara. Tempat untuk meninggalkan isyarah kepadanya dengan isyarah kepada mu'annas. Maksudnya mesti diisyaratkan dengan mu'annas. Fataqulu hadhihi halatu Muhammad. Wa ila i'adatu dhamir ilaiha mu'annatha dan mengembalikan dhamir kepada mu'annath. Fataqulu halatu Muhammadin addat ila ma hadatha. Wa ila wasfiha bi wasfil mu'annath. Kemudian mensifatinya dengan sifat mu'annath halatun tayyibah. Ini mesti seperti itu. Tidak boleh, tidak ada bagimu tempat untuk bisa meninggalkannya. Melari dari ta'nits. Wabil jumlah idza annatha lafdaha, simpulannya adalah bahwasanya apabila engkau mu'annaskan lafadznya, amaltaha mu'amalatal mu'annas al-majazi, maka engkau perlakukan seperti perlakuan mu'annas majazi at-ta'nits, majazi ta'nitsnya al-baddah, ya mesti demikian. Wa idza dzakarta lafdaha, apabila engkau sebutkan lafadznya mudzakkar, jazalaka an tu'amilahu mu'amalatal mudzakkar wa mu'amalatal mu'annas. عرف الحال تنبلي بر الشارح جبنا الشارح عرف الحال بانه الوصف المصنف من definisikan الحال bahwasanya الحال adalah الوصف الفضله المنتصب للدلاله على هيئه untuk menunjukkan atas satu keadaan. Nahwu contoh fardan azhab, maka fardan hal napa li wujud al quyud al mazkurati fihi, karena pada fardan ada qaid-qaid, batasan-batasan, syarat-syarat yang disebutkan padanya. Ya, wasf, kemudian juga apa? Fadlah, muntasib, mufim, fi hali kada. Kemudian, wa kharaja biqawli fadlah, keluar dengan qaid fadlah. Al-wasful waqi' umdah, wasf yang jatuh sebagai umdah seperti khabar. Contoh Zaidun qa'imun. Ini juga secara makna wasf. Zaid sedang berdiri. Secara makna sifat juga berdiri. Wa biqaulihi lidalalati 'ala al-hay'ah, dengan ucapannya karena menunjukkan kepada satu keadaan, ini keluar dari at-tamyiz al-mushtaq. Tamyiz yang mushtaq. Miripkan dengan hal tapi dia terbedakan dengan penunjukannya, yaitu ya, ini tidak menunjukkan kepada keadaan tertentu. Sebutkan dalam catatan kakinya lidalala ala hayatil ismil fa'il, kadang menunjukkan kepada keadaan dari ismil fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, amtsilah mubalaghah dan afal tafdhil. At-tamyiz al-mushtaq ini keluar dengan qaid lidalalati ala al-hay'ah, untuk menunjukkan satu keadaan tertentu. Keluar tamyiz, tamyiz. Contoh lillahi darruhu farita. Ya, alangkah hebatnya, bagusnya penunggang kuda itu. Karena dia maknanya bukan ala halati. Bahkan contoh seperti ini di atas mana min lillahi darruhu min farisin. Fa innahu tamyizun la halun ala sahih. Sunya farisan itu tamyiz bukan hal menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Idlam yuqsad bihi dalalatu ala al-hay'ah, karena tidaklah dikendaki dengan farisa penunjukan kepada satu keadaan tertentu. Fali ta'ajjub min furusiyatihi, bahkan at-ta'ajjub rasa kagum ini muncul dari furusiyatihi, kehebatannya dalam berkuda. Fahuwa li bayanil muta'ajjab minhu, maka dia didatangkan untuk menjelaskan sesuatu yang dikagumi. La li bayani hayati, tidak untuk menjelaskan keadaan dia. Wa kadzalika raaitu rajulan raqiba, demikian pula keluar raaitu rajulan raqiba. Kenapa? Fa inna raqiba lam yusaq lidalalati 'ala al-hay'ah, karena raqiba tidaklah didatangkan untuk menunjukkan hai'ah keadaan tertentu. Aslinya bukan untuk itu, meskipun secara lazim menunjukkan ke situ. Balitakhsisir rajul, bahkan tujuan utama dari didatangkannya raqiba untuk menghususkan rajul yang umum itu, baik rajulan terlalu umum, dihususkan rajulan raqiba. Wa qala al-musannif, kemudian ucapan al-musannif, mufhimu fi hali huwa makna qawlina ad-dalalati 'ala al-hay'ah. Ucapan musannif mufhimu fi hali, Inilah makna ucapan kami lidalala ala hai'ah. Jadi mufhimu fi hali maksudnya lidalala ala hai'ah. Memberikan pemahaman dalam keadaan seperti ini maksudnya untuk menunjukkan satu keadaan. Alangkah bagusnya ya, penunggang kuda itu ahlinya, alangkah bagus ataupun ahlinya dia dalam berkuda untuk menjelaskan sesuatu yang dikagumi, bukan untuk menjelaskan keadaan dia dalam keadaan berkuda, bukan. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Apa? Khalalaini. Oh, yang kedua, san annahu lam yuqayyid muntasib bil luzum wa in kana muradahu, meskipun itu yang dimaukan, yakni muntasib bil luzum. Ini kan kelemahan berarti kan. Ya, ditambal dengan apa? Contoh tadi, ka fardan adhabu. Itu kan lu lazim, ya kan? Jadi itu maksud definisi fardan adhabu. Ini muntasib di sini menunjukkan apa? Ditunjukkan bahwasanya nasab itu lazim dari contoh tadi, fardan adhabu. Masih enggak di situ fardan adhabu mansub? Masih, ya itu. Maka dia termasuk apa? Pelengkap definisi. Ya, san. Wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqa yaghlibu lakin laysa mustahaqqa. Wa kaunuhu, dan keberadaannya, hal kembali mana? Hal. Muntaqil berpindah-pindah, berubah-ubah, mushtaqqa dan mushtaq yaghlib. Itu yang umum. Jadi keberadaan hal dalam keadaan muntaqil tidak menetap dan mushtaq bukan jamid, ini yang umum. Ja'a Zaidun dhahika, apakah dia setiap datang tertawa? Datang bahagia. Ya, dan dia mushtaq kan? Dhahik, mushtaq dari ad-dhahik. Iya. Itu yang umum demikian. Wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqa. Keberadaan hal dalam keadaan muntaqil, berpindah-pindah, berubah-ubah, datang silih berganti dan mushtaq, itu yang umum. Ini mengisyaratkan bahwasanya kadang hal datang dalam keadaan apa? Ghairu muntaqil dan ghairu mushtaq. Lakin laisa mustahaqqa. Tapi itu tidaklah mesti ataupun diharuskan. Mustahaqqa, ya bisa dibaca mustahaqqa, bisa dibaca mustahiqqa. Sebagaimana kata Al-Makudi kalau salah. Kata beliau, saya ringkas saja, ya juzu fathuha au kasruha. Boleh untuk di fathah haknya atau di kasrah. Ini saya ringkas bahasa. Saya susun sendiri. Fa'alal awal yakunu dhamir fihi a'idan 'alal fa'il. Maka di atas yang pertama di fathah apa di? Ya juzu fathuha, berarti mustahaqqa ya. Ya. Fa'alal awal yakunu dhamir fihi a'idan 'alal fa'il yaghlib. Maka di atas yang pertama yaitu men fathah haknya mustahaqqa, maka dhamir yang ada pada mustahaqqa huwa itu a'id kembali kepada fa'il yaghlib. Yaghlib. Yaghlib fa'ilnya kembali ke mana? Kaun ya kan? Kaunul hal muntaqilan mushaqqa yaghlib. Keberadaan hal itu muntaqilan mushaqq yaghlib. Itu yang dominan padanya. Lakin hanya saja laisa, tidaklah keberadaan hal itu muntaqilan mushaqq itu diharuskan, tidak. Kemudian fa'ala tsani di atas sisi yang kedua ya, mengkasrah haknya mustahiqqa, yakunu dhamir a'idan 'alal hal, maka dhamirnya kembali kepada hal. Mustahiqqa huwa ini al hal. Kalau seperti ini, yakni kalau di kasrah haknya, wala budda fi hadzal wajhi min hazfi majrurin. Kalau dibaca kasrah mesti ada pembuangan isim majrur, ada yang mahdhuf itu. wa yakuna ma'mulan li musahiqi li musahiqin atau musahiqa, sehingga dia isim yang majrur itu menjadi ma'mul bagi musahiq. Mustahiq takdirnya apa? Laisa al-hal musahiqan gitu. Li likaunihi muntaqila mushtaqqa likaunihi. Bisa dibaca mustahaqqa, bisa mushtaqqa. Berarti terjemahannya, kalau mustahiqqa ya laisa al-hal, tidaklah hal itu mustahiqqa. Merhak untuk dia senantiasa muntaqil dan mushtaq, atau wajib untuk muntaqil dan mushtaq. Selanjutkan al-aktsaru fil hali an takuna muntaqilatan mushtaqah. Yang lebih banyak dalam penggunaan pada hal adalah bahwasanya dia hal muntaqilah. Ini yang asal, huwal asal. Karena yang namanya al-hal sudah kita lewat yang tadi, diambil dari mana apa? At-tahawul, bermana at-tanakul, berpindah-pindah. Hukum asal ataupun al-aksar, kebanyakan dari hal, bahkan itu hukum asal dari hal adalah antakuna muntaqilah, muntaqil. Mushtaqah dan mushtaq. Nah, karena dia wasof, hal itu wasof. Hukum asal wasof ya dengan yang mushtaq. Yang musyak adalah al-masuhu min masarin, yang dibentuk dari masar, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Wa ma'na al-intiqal alla takuna mulazimatan lil muttasifi biha. Ma'na al-intiqal, yani hal yang muntaqil adalah alla takuna mulazimah lil muttasifi biha, bahwasanya dia hal ini tidak menetapi, tidak selalu bersama orang yang tersifati dengannya. Allah takuna mulazimah, yaitu halnya tidak melazimi terus menerus bersama orang yang tersifati dengannya. Contoh, ja'a Zaidun rakiba, datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Maka rakiba wasfun muntaqil, sifat yang silih berganti, datang kadang hilang. Kenapa disebut rakiba adalah wasfun muntaqil? Jawazin fikakihi an Zaid bi an yaji'a mashiya. Karena boleh, mungkin untuk dia hal tersebut lepas dari Zaid, yaitu dengan datangnya Zaid dalam keadaan apa? Berjalan kaki. Iya kan? Apakah mesti kalau Zaid datang rakiban? Enggak. Kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan motor dan yang lainnya. Waqad taji'ul hal ghairu muntaqilah. Sebutkan dalam catatan kaki makna alla takuna mulazamatan lil mutasibiha fa yatubayyin, yani hal yang muntaqilah adalah hal yang menjelaskan hai'ah satu keadaan orang tertentu yang tersifati dengan hal ini fi muddatin mahdudah, pada waktu yang terbatas, aw bi syaklin muaqqatin, atau di atas bentuk yang muaqqat, memiliki waktu tertentu kemudian hilang. Waqad taji'ul halu ghairu muntaqilah, dan kadang hal itu datang dalam keadaan ghairu muntaqilah, selain muntaqilah, yakni lazim, menetap pada pemiliknya. Ai wasfan laziman, yakni dalam bentuk wasf yang melekat pada apa? Sahibnya. Seperti da'utullaha samian, aku berdoa kepada Allah dalam keadaan Allah adalah zat yang maha mendengar. Ini kan lazim. Ya. Diketahui dari maknanya. Ta'utullaha samian. Wa khalaqallahu az-zarafata yadayhi atwala min rijlaiha. Allah menciptakan jerapah. Boleh dibaca az-zarafa, itu yang lebih fasih, juga az-zurafah. Yadaiha, tangan zarafah dalam keadaan lebih panjang daripada dua kakinya. Yadaiha itu badal ba'd min al-kull. Khalaqallahu zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Allah ciptakan zarafah itu tangannya dalam keadaan lebih panjang daripada kakinya. Halnya mana atwala? Ini lazimah kan? Ya lazimah. Coba untuk periksa jerapah. Ada yang pernah lihat? Ya. Bagian depannya lebih tinggi ya. Bagian depan tuh tangan kan? Ya belakangnya pendek. Kita baca catatan lagi di sini atau baca dulu syait satu lagi ya. Nah, selesaikan dulu aja. Faja'at bihi sabbul 'idhami ka'annama 'imamatu bainar rijali liwa. Maka dia pun mendatangkan laki-laki ini dalam keadaan dia melahirkan seorang anak laki-laki dalam keadaan sabbul 'idhami, perawakannya bagus. Karena imamatuhu seolah-olah imamahnya di tengah-tengah rijal itu liwa, bendera kecil. Tinggi dia. Ketika berdiri maka imamah seolah-olah bendera yang tegak. Karena bagusnya perawakan dia, tinggi, besar. Sebutkan di situ. Sabtul izami husna al-qawamah. Bagus perawakannya. Maksud dia adalah tamul khalqi tawil. Sempurna penciptaannya dan tinggi. Ya. Di sini mana syaitnya? Faja'at bihi sabba al-izami. Fasami'an maka sami'an dan atwala dan sabba ahwal wa hiya awsafun lazimah, dan itu semua adalah sifat-sifat yang melekat. Ya. Kita baca di sini tambahan dari maliknya. Taji'ul hal ghayra muntaqilatin fi thalathati masail. Ya. Ghayr di sini ramai apa? Hal. Dari al-hal. Hal datang dalam keadaan muntaqilah. Berpindah-pindah. Fi thalathati masail. Di tiga masalah. Yang pertama, an yakuna al-amilu fiha mush'iran bi tajaddudi sahibiha. Nahu qawli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang pertama, amilnya memberitakan tajaddud sahibiha. Tajaddudnya istimrar hadzal ijad. Terus menerusnya pengadaan ini. Fil azminah al-muqbilah, di waktu mendatang. Kita jadud sahibiha. Yang istimrar hadzal ijad. Fil azminah al-muqbilah. Terus mengadakannya. Tidak berhenti dari mengadakannya di waktu berikutnya. Contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Di sini amilnya mana? Al-khalq gitu. Di sini mengisyaratkan pada al-khalq tajadud sahibnya. Mana sahibnya? Hah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kan manusia kan tajadud kan, ada terus kan. Mati nanti ada lagi, diciptakan lagi. Meninggal lagi, diciptakan lagi. Ini tajadud. Bu'ifa dalam keadaan lemah. Di sini bu'ifa, ya orang sebagai apa? Hal. Dan dia muntaqilah. Ya muntaqil. Kenapa? Karena amil di situ mengisyaratkan ya, adanya terus pembaharuan penciptaan. Keberlangsungan penciptaan. Khuliqal insanu bu'ifa. Dilihat amilnya ya. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Saya lihat tadi, muntaqilah ghairu muntaqilah. Taji'ul hal ghairu muntaqilah fi thalathati masail. Ghairunya kelupa. Hal datang dalam keadaan tidak muntaqil, berarti apa? Kalau tidak muntaqil, lazim di tiga tempat. Yang pertama, ketika amilnya mengisyaratkan, memberitakan adanya tajaddud sahibnya. Ini istimrarnya, al-ijad. Terus menerusnya pengadaan di waktu berikutnya. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini lazim. Mesti ya manusia. Itu keadaannya lemah. wa nahwi qaulihim, dan juga ucapan orang Arab, khalaqallahu zarafata yadayha atwala min rijlaiha, Allah ciptakan jerapah itu tangannya dalam keadaan lebih panjang daripada kakinya, atwal. Ini dan juga sama ya. Al-khalq kan? Al-khalq, penciptaan. Yushir, kita jadud sahibiha. Contoh ucapan penyair yang lain, faja'at bihi sabqa al-izam, maka dia pun melahirkannya sebagai seorang anak yang sabqa al-izam, sempurna perawakannya. Atwal ini hal dari apa? Hal dari apa? Ya, atwala. Hal dari apa? Dari azharafa atau dari yadaiha? Lihat maknanya. Dari yadaiha. Amilnya apa? Khalaqa. Dan khalaqa menunjukkan kepada apa? Tajaddud al-makhluk. Tapi dalam contoh ini, tidak mesti untuk dia tiras sebagai hal. Ya, agama siapa dia harus sebagai hal. Kenapa? Di jawazil wasfiyah, karena masih mungkin dia harus sebagai wasf. Kenapa? Lianna zarafah ma'rifah atau mu'arrafah bi'al al-jinsiyah. Karena zarafah ataupun al-zarafah itu dimakrifahkan dengan al-alizan al-jinsiyah. Maka dia kalau melihat lafadznya ma'rifah dengan al, maka dijadikan hal yang setelahnya. Kalau melihat apa? Maknanya yang umum, maka bisa yang setelahnya dijadikan sebagai sifat. Seperti apa? Hamathalil himari yahmilu asfara. Wa arsalnaka linnasi rasula. Atau sama gitu. Nah, beda ini, Afan. Tadi apa? Ayat yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Ya annahu. Hah? Apa? Kama thalil himari yahmilu aswara. Yahmilu aswara bisa diartikan sebagai apa? Hal, karena melihat di situ ada al. Bisa juga apa? Sebagai sifat, karena alif lamnya lil jins umum seperti nakirah. Berarti yadaiha mubtadanya ya. Kalau dia sebagai sifat khalaqallah zarafah yadaiha atwalu. Apa? Yadaha ya. Berarti atwal. Atwal dibaca apa ya? Atwalnya ya. Katanya disebutkan oleh, kalau tidak salah, Al-Ashmuni atau Al-Khubari. Bisa dira sebagai apa? Wasfiyah, sifat. Tapi mansub ya. Sifat dari apa? Ya bisa sifat. Ya bukan jumlah ya. Jadi kalau dira sebagai sifat, sifat dari apa? Atwala. Dari az-zarafah. Itu ya berarti. Karena disebutkan di sini, li'anna az-zarafah mu'arrafah bi'alal jinsiyah. Khalaqallahu az-zarafah yadayhi atwala min rijlaiha. Allah ciptakan az-zarafah tangannya atwala min rijlaiha, yang mana lebih panjang daripada kakinya. Tapi yang lebih masyhur dijadikan sebagai apa? Hal. Kemudian yang berikutnya, dari datangnya hal yang lazimah atau gharu muntaqilah setelah yang pertama, yaitu ketika amilnya mengisyaratkan atau memberitakan tajadid sahibnya. Yang kedua, antakun al-halu mu'akidah, ketika hal datang untuk mentaukid. Imma li'amiliha, ada kalanya mentaukid amilnya, seperti ucapan Allah, fatabassama dhahika. Maka Nabi Sulaiman pun tabassama dhahika. Tersenyum sambil apa? Tertawa. Yang semisal ini apa? Warsalna linnasi rasula. Itu sama ini, al-hal al-mu'akidah untuk tawkid. Ya. Menunjukkan makna taukid. Contoh yang lain, wa yauma ub'atsu hayya, di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ya. Sama maknanya. Untuk taukid di sini. Wa imma mu'akkidan li sahibiha, takalanya yang ditaukid sahibnya bukan amilnya. Contoh la amana man fil ardi kulluhum jami'a. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Mana di sini? Halnya jami'a. Untuk mentaukid apa? Mentaukid apa? Hum. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Wa imma mu'akkidan li madmuni jumlah qabla, adakalanya dia didatangkan untuk mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Jadi kadang dia hal didatangkan ataupun kadang kedua dari hal yang ghairu muntaqilah yang lazimah adalah ketika dia datang untuk mentaukid amilnya. Ya. Seperti fatabal sama dhahika, kadang datang untuk mentaukid apa? Sahibnya. La mana min fil ardi kulluhum jami'a. Kadang untuk mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Kandungan jumlah sebelumnya. Seperti dalam contoh Zaidun abuka atufa. Zaid adalah bapakmu. Atufa dalam keadaan penyayang. Tapi ada syaratnya ini. Hal yang datang untuk mentaukid madmun jumlah ada syaratnya. Syaratnya adalah an yakuna hadzal madmun amron sabitan mulaziman fil ghalib, agar kandungan ini adalah perkara yang tetap adanya, mulazim dan mesti dihasilkan fil ghalib pada umumnya, sehingga fayattafiq makna al hal, sehingga selaraslah makna hal wa madmunil jumlah dan kandungan jumlah. Dalam contoh ini makna hal di sini apa? Al-atas kan? Kasih sayang, belas kasih. Itu yuwafiq al-makna al-madmun lil-jumlah. Mencocoki makna ini kan pada jumlah Zaidun abuka. Yang sebelumnya. Karena madmun jumlah adalah di anna madmuna jumlah Zaidun abuka ya anahu ataf anahu atuf gitu. Dan ini perkara yang sabit, perkara yang tetap dan lazim secara umum. Sehingga cocoklah di situ makna hal dengan madmun jumlah. Nah itu. Zaidun abuka. Apa makna yang dikandungi yang tetap pada umumnya Zaidun abuka? Ya makna kasih sayang. Ya. Mana kasih sayang, belas kasih. Ini disebutkan atufan, penyayang. Ini kan sama, selaras mana kandungan Zaidun abuka dengan mana atufan. Maka ini disebut dengan apa? Hal yang mentaukid kandungan jumlah. Kemudian yang ketiga, fi amsilatin masmu'atin la dhabita laha, pada contoh-contoh yang didengar tapi tidak ada batasannya, berarti tidak digiaskan ya, sama sifatnya ucapan mereka orang Arab, da'utullaha sami'an wa qawli ta'ala anzala ilaikumul kitaba mufassala, Allah turunkan kepada kalian kitab ini mufassala, keadaan-keadaan mufassala, dirinci, wa kaqawli jalla zikruh qa'iman bil qisti. Ini enggak ada dhabitnya. Hanya kita menukil. Tidak bisa digiaskan. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Kul ya. Sebagai apa ilamnya kul? Hah? Taukid dari man. Jami'an milik siapa? Lihat. Jami'an dalam keadaan seluruhnya. Kembali ke mana? Sahibul halnya. La'amana man fil ardi kullum jami'a. Ini saya akan beriman. orang-orang yang ada di bumi ini seluruh mereka seluruhnya. Insyaallah kita cek lagi. Kemudian wa yakthuru al-jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'wulin bila takallufi kabi'hu muddan bi kadha yadan bi yad wa karra zaidun asadan ay ka asad wa yakthuru al-jumudu. Kalau tadi yang barusan kita lewatkan adalah contoh hal-hal yang apa? Mushtaq. Ya. Wa kunuhu muntaqilan mushtaq. Ini pembahasan tentang yang mushtaqnya. Kemudian diikuti dengan hal yang jamid. Di mana saja terjadi hal-hal yang jamid? Wa yakthurul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi kabi'hu muddan bi kadha yadan bi yad wa karra zaidun asadan ay ka asad. Banyak datangnya hal yang jamid pada si'r yang bermakna harga. Si'r pada si'r lafaz si'r harga. Wa fi dan juga pada mubdi ta'awulin kalam yang mubdi ta'awulin menunjukkan penakwilan bila takalluf tanpa adanya takalluf. Kabi'hu muddan bikadha yadan biyad pada kalam yang menampakkan takwil, maksudnya jelas ini harus ditakwil ini. Menampakkan atau menuntut takwil tanpa ada takalluf. Kabi'hu muddan bikadha yadan biyad seperti saya jual ini albur atau misalnya satu mud bikadha yadan biyad dengan harga segini yadan biyad kontan langsung serah terima. Ya. Mutaqabidain yadan biyad di sini yadan biyad. Yadan di sini apa? Hal. Bentuknya apa? Jamid. Nanti insyaallah akan kita sebutin apa? Takwilannya. Wa karra Zaidun asada. Apa nih karra Zaidun? Aika asad. Jadi dia Zaid asad, ini ka asad seperti asad. Yakthuru maji'ul hal jamidatan indallat ala si'rin. Banyak hal datang dalam keadaan jamid apabila dia menunjukkan kepada si'r harga. Contoh bi'hu muddan bidirham. Ya, bi'hu juallah itu muddan tadi liru ya bi'hu fil apa amar bi'hu juallah itu satu mud dengan harga satu dirham. Dan di sini ka'asad ya. Karra Zaidun asad dan takwilnya apa? Ka'asad. Takwilnya apa? Ka'asad. Kaf huruf isim. Huruf. Kata al-Maqdudi wa indaghi an taj'al al-kaf fi qawlihi ay ka'asad isman. Harusnya kau jadikan kaf pada ucapan an-Nadhim ka'asad sebagai isim dengan makna mithl. Mithla asadin. Lian al-hal asluha an yakuna wasfan karena hal asalnya wasf sehingga ditakwil dengan isim. Mithlain muwasil asad. Wa yajuzu taywal juga an takuna harfan untuk dia tetap sebagai huruf kaf ya. Wa yakunu qad qasada bi tafsir al-ma'na berarti beliau menginginkan penafsiran maknanya saja. Makna karra Zaidun asadan ini ka asad maknanya ka asad gitu. Baik, kita lanjutkan. Bi'hu muddan bi dirham. Sebutkan di sini ada catatan tambahan. Ya juzu fi hadzal mithali wajhan, boleh pada contoh ini dua sisi. Ahaduhuma raful mad. Raful mud. Yang pertama dengan merfakan mud. Berarti apa? Bi'hu muddun bi dirham. Itu boleh. Wa tsanihima nasbah. Nasbuh. Yang kedua nasab. Bi'hu muddan. Fa'amma raf'u mud fa'ala an yakuna mubtada'an. Adapun merafakan mud karena menjadikan mud sebagai mubtada. wal jar wal majrur ba'dahu muta'alliqani bi mahdhuf khabar mubtada, dan jar majrur setelahnya bi dirham itu muta'alliqan berkait dengan khamar, ya bi mahdhufil bi mahdhufin, berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai khabar mubtada bi dirham, khabar mubtada muddun mubtada bi dirham khabarnya gitu. Kau bisa di sini muddun dijadikan mubtada padahal dia nakirah. Wa jaza al-ibtida'u bin nakirah li'annaha wasfan mahdufa. Boleh untuk mud dijadikan sebagai mubtada karena mud memiliki sifat yang mahduf, dibuang. Takdir kalamnya adalah bi' juallah al-bur. Bur gandum sebagai contoh saja. Muddun minhu bidirham. Satu mud darinya sifatnya dengan minhu yang mahduf. Bidirham dengan harga satu dirham. Wa jumlatul mubtada wa khabaru, maka jumlah mubtada dan khabarnya fi mahalli nasbin hal. Pada mahalnya apa nasab hal? Berarti halnya bentuknya apa? Jumlah kalau dirofakkan mudnya. Bi'u muddun bidirham. Jualah itu. Dalam keadaan satu mudnya senilai satu dirham. Warrabit huwa, rabitnya adalah abdomir al-majrur mahalan bimin. Rabitnya adalah domir yang majrur mahalnya dengan min. Minhu itu ini buang. Walayakun misal, kalau seperti ini, maka contoh ini di atas sisi ini mimma nahnu bisadadi. Layakun misal mimma nahnu bisadadi. Maka jadilah contoh ini di atas sisi ini merafakkan mud. Ya, bukan termasuk pembahasannya sedang kita bahas ini. Kenapa li'annal hal jumlah? Karena di sini halnya jumlah. La mufradun jamid, bukan mufrad jamid. Iya kan? Sedangkan kita bahas adalah apa? Hal yang mufrad jamid. Amma nasbu mud adapun menasubkan mud muddan bidirham fa'alanya kuna hala atas dasar sebagai hal wal jar wal majrur ba'dahu, kemudian jar majrur setelahnya muta'alliq berkait dengan sesuatu yang mahdhuf sifat baginya, sifat bagi apa? Muddan. Iya. Jadi bidirham jar majrur muta'alliq bi mahdhuf ka'inan bidirham, muddan ka'inan bidirham, sifat dari mud. Wa yakunul mithal, maka jadilah contoh ketika itu adalah contoh yang sedang nahnu bisadadi, kita berada di tengah-tengahnya. Wal mushtaq al muawwal bihi dhalika al hal yakunu ma'khudan min al hal wa sifatuhu jami'an wa taqdir musa'ara, dan yang mushtaq yang ditakwil dengannya hal tersebut, al mushtaq al muawwal bihi dhalika al hal, dan yang mushtaq yang hal jami tersebut ditakwil dengannya. Ini kan mungkin antum bagaimana ya cara menakwilnya? Ini kan jamid. Cara menakwilnya bagaimana gitu? Nah, di sini jelaskan wal mushtaq al muawwal bi dzalikal hal, yang mushtaq yang ditakwil dengannya hal tersebut yang jamid, yakunu itu diambil dari ma'khudan minal hal, diambil dari hal wa sifati, dan dari sifatnya sekaligus. Maka takdirnya musa'ara, dihargai. Ya, musa'ara. Ya. Dihargai itu. Itu takdirnya musa'ara, nanti insyaallah akan kita tambahkan penakwilan-penakwilan yang lain. Wa yajuzu an yakuna hadzal halu halan min fa'ili bi'hu. Boleh di sini yadan ataupun muddan bi dirham untuk dia sebagai hal dari fa'il bi'hu. Ya. Fa'il apa bi'hu? Apa fa'ilnya bi'hu? Anta. Ya. Fayakunu musa'ira, maka musa'ira berarti, iya kan? Kalau seandainya menjadikan muddan sebagai hal dari fa'il yang ada pada bi' itu anta, berarti dibaca kasrah. Apanya? Ta'wilannya. Musa'ira. Dalam keadaan kau menetapkan harganya. Alladhi tu'awiluhu bihi, yang ditakwil dengannya hal yang jami tadi, bikasril ain dengan mengkasra ain musyaddada dalam keadaan ditasydid. Isim fa'il bentuknya, bukan isim maf'ul. Wa yajuzu an yakuna halan minal maf'ul, dan boleh juga yadan, ayadan, muddan bidirham dijadikan hal dari maf'ul. Ha berarti itu kan. Maka dibaca musa'ara. Musa'ara. Maknanya pun sedikit berbeda ya. Bi'hu muddan bidirham, kalau kita jadikan muddan sebagai hal dari anta, berarti juallah gandum ini dalam keadaan kau menetapkan harganya, gitu kan? Dalam keadaan kau menetapkan harganya. Iya. Kalau misalkan musa'ar dijadikan ataupun muddan dijadikan sebagai hal dari ha, berarti juallah gandum ini dalam keadaan gandum ini dihargai. Kalau tadi dalam keadaan engkau menghargai atau menetapkan harganya, ya enggak jauh lah ya. Kemudian kalau ada yang belum paham ditanyakan. Sampai di mana tadi? Famaddan ya. Famaddan halun jamidah, maka maddan ahmadan. Muddan adalah hal jamid wa hiya fi ma'nal mushtaq, tapi dia pada makna mushtaq. Idil makna dikarenakan maknanya adalah bi'hu musa'ara kullu muddin bidirham. Juallah gandum ini dihargai setiap mudnya dengan satu dirham. Dalam keadaan dihargai setiap satu mudnya dengan satu dirham, ataupun kalau musa'ara dalam keadaan kau menghargai. Ya. Kulla berarti kan? Pakai bahasa kulla. Muddin bidirham. Wa yakthuru jumuduha aidha. Pertama pada si'ir harga. Yang kedua, ya yakthuru jumuduha aidan fi madalla ala tafa'ul. Juga banyak datangnya hal dalam keadaan jamid pada apa yang menunjukkan kepada tafa'ul. Tafa'ul ini mufa'alah. Wuqu'ul fi'l min syakhsain. Terjadinya fi'l dari dua belah pihak. Maksudnya itu tafa'ul. Terjadinya perbuatan dari dua belah pihak. Contoh bi'tuhu yadan biyadin. Saya jual ini gandum sebagai contoh. Ya. Yadan biyadin. Maksudnya apa? Yadan biyadin munajazatan. Ini mu'ajalah, kontan. Langsung serah terima. Takwilnya apa? Mutaqa bidhaini, ya kan? Mutaqa bidhaini. Saling serah terima. Aw ala tashbihina. Munajazah sama dengan mu'ajalah. Contoh yang lain apa? Kallamtu shadiqi fahu ila fiyya. Kallamtu shadiqi fahu ila fiyya. Fahu ila fiyya. Ini yang tafa'ul juga. Maksudnya teman saya mengajak saya bicara, saya pun mengajak bicara dia gitu. Kallamtu shadiqi fahu ila fiyya. Apa takdirnya mutasyafihaini? Saling mengajak bicara. Ya. Kemudian yang ketiga dari seringnya hal datang dalam keadaan jamid adalah ketika menunjukkan kepada tashbih, ya, penyerupaan. Karra Zaidun Asada. Jadilah Zaid Asad, yani mushbihan al-Asad, menyerupai Asad dalam hal apa? As-saja'ah, keberanian. Sebelum cek lagi karra ya. Pada contoh tadi ya, saya mau tambahkan, ya dan biadin dikatakan oleh Al-Azhari bahwasanya ya dan biadin itu hal dari apa? Dari fa'il dan maf'ul sekaligus. Ya, bukan dari fa'il saja atau maf'ul saja. Makanya takdirnya apa? Mutaqa bidhaini. Jadi ya dan biadin itu hal dari apa? Hal dari fa'il dan maf'ul. Karena takdirnya apa? Mutaqa bidhaini. Ada juga yang menakdirkan makbudan ya Suyuti. Ai mushbihan al-Asad, yakni menyerupai al-Asad. Menakdirkan beda-beda. Ada yang ya syuja'an gitu ya. Ada yang menakdirkan ucapan ini karra Zaidun Asadan, yani syuja'an. Karra Zaidun syuja'an. Contoh yang semisal itu apa? Badatil jariyatu qamaran. Ya, badatil jariyatu qamaran. Ini kan tashbih. Muncullah jariyah itu qamaran. Seperti apa? Qamar. Fil idha'ah. Dalam hal idha'ah, bersinar. Yang ya, tadinya mudhi'ah. Ada juga yang menakdirkannya ke si misal saja. Kalau yang tashbih ini, pada contoh tadi, karra Zaidun Asadan mitla Asadin. Badatil jariyatu qamaran, yaitu mitla qamarin. Ada yang menakdirkan seperti itu. Fayadan wa Asadan jamidan. Maka yadan dan Asadan itu adalah dua hal yang jamid. Ya dan dia asadan. Wasahih wuqu'uha halan, dan sahih bisa dia datang sebagai hal li dhuhuri ta'awulihima bi mushtaqin kama taqaddam. Karena zuhur jelasnya penakwilan keduanya dengan mushtaq sebagaimana telah lewat. Karena secara kalau dibawa kepada makna yang sebenarnya maksudnya di ta'wil tangan dengan tangan, bukan itu yang dimaukan kan? Maka zahir di situ bahasanya dimaukan makna mu'awal darinya. Wa ila hadha isyara biqawli, kepada inilah al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa fi mubdi ta'awulin, dan apa yang menampakkan penawilan ayyak tur maji'ul hal jamidatan haitsu dhahara ta'awuluha bi mushtaq, maknanya adalah banyak datangnya hal dalam keadaan jamid di tempat di mana dhahara ta'awuluha bi mushtaq, tampak penakwilannya dengan mushtaq. Kalau Ibnu An-Nadhim dalam syarahnya, Ibnu Nadhim anaknya Ibnu Malik dalam syarahnya, beliau mengatakan musannal masail al-ashr, permasalahan yang 10 ini, ya nanti 10 ini dengan kita tambahkan catatan kaki di situ ada 6 dan 6 ya. Yang disebutkan dalam syarah 4 dalam catatan kaki ada 6 ya 10. Kalau Ibnu Nadhim berpendapat semuanya di takwil semua. Adapun kalau Ibnu Malik dan yang lainnya itu di takwil itu hanya yang tadi mubni ta'awul. Iya. Adapun yang selainnya enggak. Kenapa takalluf? Atau sebelum itu kita baca, kita lanjutin dulu ya. Yang setelahnya. Wa ulima bihadza wa ma qablahu anna qawla an-nahwiyyin, maka dengan ini diketahuilah bahwasanya, diketahui dengan ini dan juga dengan yang sebelumnya bahwasanya ucapan ahli nahwu innal hala yajibu an takuna muntaqilah mushtaqah ma'nahu anna dhalika huwal ghalib. Diketahui dengan ini, dengan penjelasan ini dan juga yang sebelumnya bahwasanya ucapan ahli nahwu sesungguhnya hal itu wajib untuk dia muntaqilah dan mushtaqah, maknanya adalah bahwasanya anna dhalika huwal ghalib, itu yang umum. Li'annahu lazim, la'annahu lazim, bukan berarti mesti yang namanya hal itu muntaqilah musyaqqah. Hadha ma'na qawlihi fima taqaddam, ini makna ucapan al-musannif yang telah lewat. Lakin laysa mustahaqqa, lakin laysa mustahaqqa. Lihat, sini kita baca catatan kakinya, enam yang lainnya ya, dari datangnya hal dalam keadaan apa? Jamid. Yang disebutkan oleh Asy'ari berapa? Yang pertama ketika menunjukkan kepada si'ir, satu harga, menunjukkan kepada harga. Kemudian juga menunjukkan kepada apa? Tafa'ul. Iya. Kemudian juga menunjukkan kepada apa? Tashbih. Tiga. Si'ir. Kemudian apa? Tafa'ul. Kemudian tashbih. Tiga ya. Berarti tiga disebutkan di sini. وذكر الشارح ثلاثه مواضع الشارح menyebutkan tiga tempat taji fiha al-hal jamidah, yang datang hal itu dalam keadaan jamid wa hiya fi ta'wil al-mushtaq, tapi dia pada ta'wil al-mushtaq wa yatadullu al-hal 'ala si'r, yaitu ketika hal menunjukkan kepada si'r harga atau kepada tafa'ul wa minhu dalalatuha 'ala munajazah, di antaranya ketika dia menunjukkan kepada munajazah. Atau ala tashbih, ataupun kepada tashbih. Empat berarti tambahannya. Wa qad baqiyat khamsatu mawadhi' ukhra, dan masih tersisa lima tempat yang lainnya. Al-awwal, yang pertama an tadulla al-halu ala tartib, ketiga halnya menunjukkan kepada tertib, urutan. Ka qaulika, seperti ucapanmu udkhulu dara rajulan rajulan, masuklah kalian ke rumah ini satu orang, satu orang. Dalam keadaan satu orang, satu orang. Wa qaulika, dan juga ucapan sarul jundu rajulaini rajulaini, tentara itu datang dua-dua. Turidu murattabain, murattabain. ataupun murattabin. Engkau menghendaki murattabin, yakni apa? Ngantri sesuai dengan urutan. Dalam keadaan diurutkan, murattabin dalam keadaan diurutkan. Turidu engkau menghendaki dengan makna tadi murattabin, ditakwil dengan murattabin. Wa dhabitu hadha naw', batasan macam yang pertama ini yaitu halnya menunjukkan kepada tertib. An yuzkar al-majmu', disebutkan sebelumnya keseluruhan, disebutkan sebelumnya keseluruhan. Thumma ifassal hadha al-majmu', kemudian dirinci keseluruhan ini bi dzikri ba'dhihi mukarrara, dengan menyebutkan sebagiannya dalam keadaan diulang. Al-majmu' fil mithal awal, maka keseluruhannya dalam contoh yang pertama, wallazi tadullu al-waw 'alai, huwallazi tadullu al-waw 'alai, adalah apa yang ditunjuk oleh wawu, yakni pada udhulu, ini kan wawu keseluruhannya jamak. Pada contoh yang kedua adalah fal ajunj, alif lam lil jins. Wal hal inda tahqiq huwa hal, kalau ditahqiq sesuai dengan penelitian, huwa majmu' al-lafdhain, adalah kumpulan dua lafaz ini, dua-duanya rajulan rajulan, rajulain rajulain, ada khilaf dalam masalah ini. Walakinnahu lamma ta'azzar, dari beliau di sini al-mu'allik merajihkan bahwasanya hal itu dua-duanya. Walakinnahu lamma ta'azzar, tapi tatkala terhalang an yakun al-majmu' halan, untuk kedua-duanya dijadikan sebagai hal. Ya, ju'ila kullu wahidin minhuma hala, maka dijadikan masing-masingnya sebagai hal. Kama fil khabar al-muta'addid, sebagaimana pada khabar yang berbilang bi ghairi 'athif, tanpa huruf 'athf. Pada contoh ucapan ar-rumman hulwun hamid. Wa dha ibn jinni ila anna al-hal, dan ibn jinni berpendapat bahwa hal huwal awal yang pertama, wa tsani adalah yang kedua ma'thuf 'alaihi, di'athfun kepada bi 'athifin muqaddar. Ya, dengan huruf 'athf yang ditakdirkan. Jadi karrama yang menyerang ya. Karra Zaidun Asada. Zaid menyerang seperti apa? Asad yang berani. Karra yang menyerang. Dan juga tadi ayat tadi la mana man fil ardi kullum jami'a, itu hal dari man ya. Itu kan sahibnya dia. La mana man fil ardi kullum jami'a. Jami'ah hal dari apa? Man. Ya, ya. Amin amana. Sahibnya man. Kullun tawqid. Masuk ke yang kedua ya. Tempat yang kedua. Dari datangnya hal yang jamid, yang ditakwil dengan mushtaq. Setelah yang pertama tadi apa? Pada apa yang menunjukkan? Tertib. Urutan. Pada ada khilaf i'rabnya. Ada yang mengatakan halnya, kedua-duanya hal. Ada yang mengatakan yang pertama hal, dan yang kedua ditakrir untuk taukid lafzi. Ada juga yang mengatakan ma'atuf kepada yang sebelumnya dengan buang huruf ataf, ataupun dengan menakdirkan huruf ataf. Al-mawdi' ats-tsani, tempat yang kedua, an takuna al-halu mawsufah, halnya disifati. Halnya disifati. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami turunkan Al-Qur'an ini dalam keadaan sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Mana halnya? Qur'anan. Hal dari dhamir ha. Kami turunkan Al-Qur'an dalam keadaan sebagai bacaan dalam bahasa Arab. Contoh yang lain, fatamassala laha basyaran sawiyya. Maka malaikat Jibril pun menyerupakan dirinya di hadapan Maryam dalam keadaan seperti manusia yang sempurna. Contoh yang lain, wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyya. Lisanan arabiyya, ini juga hal mausufah. Dia hal dari kitab. Kok bisa kitab nakirah? Bisa karena dihususkan kitab dengan musaddiqun. Wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyya. Contoh yang lain, fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina, kata Abu Hayyan. Ini juga masuk. Sahibul halnya mana? Amrin nakirah, tapi disifat dengan hakim. Amrin hakim, amran min indina. Amran ini juga disifat dengan min indina. Ini juga hal mausufah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Inna kunna mursilin. Watusamma hadihil hal al-hal al-muwatti'ah. Hal ini disebut dengan al-muwatti'ah, mana al-mumahidah. Hal yang mempersiapkan. Ini bagus dalam hal ini ucapannya Ar-Radi dalam Syarah Al-Kafiyah. Famin al-ahwal allati ja'at ghayra mushtaqqah qiyasan al-hal al-muwatti'ah, kata Ar-Radi, termasuk dari hal-hal yang datang ghayra mushtaqqah, dalam keadaan bukan mushtaq, jamid, qiyasan, dan itu bisa dikiaskan, adalah al-halu al-muwatti'ah. Al-hal al-muwatti'ah bermakna al-mumahidah, karena dia hal ini mempersiapkan benak untuk apa yang setelahnya. Ya. Kata beliau, wahia ismun jamidun. Nah itu hal yang mutia ini. Wahia ismun jamidun mausufun bisifatin. Isim jamid mausufun bisifatin, yang disifati dengan sifat hiyal hal. Mausufan biya. Isim jamid yang disifati dengan sifat yang mana sifat tersebut itulah hal. Hiyal hal mausufan biya, dalam keadaan disifati dengannya. Wa dzalika annahu qala ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Itu kata Ar-Radi. Isim jamid. Ada yang loncat sepertinya ini macamnya. Ulang ya. Ismun jamid mausuf bisifatin hiyal hal fil haqiqah. Loncatin. Naik. Wahai ismun jamid mausufun bisifatin hiyal hal fil haqiqah. Masa sungguh nyambung tadi. Isim jamid yang disifati dengan sifat. Contohnya apa tadi? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Mana isim jamidnya? Qur'anan. Isim jamid yang disifati dengan sifat. Sifatnya mana tadi? Arabiyyan. Hiya al-hal fil haqiqah. Yang mana sifat yang datang setelah isim jamid tersebut hakikatnya adalah apa? Hal itu sendiri. Faka'anna al-ism al-jamid wattu'a at-tariqa lima fil hal fil haqiqah. Faka'anna ism al-jamid, maka seolah-olah isim yang jamid wattu'a at-tariqa, memberi jalan, mempersiapkan jalan, lima huwal hal, kepada apa yang dia sebenarnya hal fil haqiqah. Kenapa lima ji'ihi qoblaha? Karena dia datang sebelumnya. Mausufan biha dan disifati dengannya. Lima ji'ihi qoblaha. Karena dia datang sebelumnya. Mausufan biha. Haitu hal mauti'ah. Kata Ar-Radi. Itu apa? Isim jamid yang disifati dengan sifat, yang mana sifat ini hakikatnya itu hal. Maka seolah-olah isim jamid itu mempersiapkan jalan kepada apa yang dia hal secara hakiki itu. Ini dari apa? Ar-Radi. Yang semisal itu diucapkan oleh yang lain. Lupa tasrih apa? Atau kitab yang lain. Sebutkan, disebut dengan al-mubtiah mani al-mumahidah. Yani al-mumahidah lima ba'daha. Mempersiapkan untuk yang setelahnya. Di anna hatumahid az-zihn. Watuhayi'uhu lima yaji'u ba'daha, karena dia hal tersebut mempersiapkan benak pada apa yang datang setelahnya dari sifat allati laha ahamiyah, yang mana sifat tersebut memiliki ahamiyah al-aula, yang lebih utama, memiliki kepentingan yang lebih dunal hal, ya, daripada hal, ya, bukan hal yang disebutkan. Jadi intinya itu yang setelahnya gitu. Ini didatangkan isim jamin itu mempersiapkan yang setelahnya. Fa innal hal ghairu maqsudah, karena halnya di situ tidak ada dituju. Bal hiya wasilah ila an'at alladhi ba'daha, bahkan halnya didatangkan sebagai perantara saja untuk bisa mensifati dengan yang setelahnya. Jadi intinya itu yang setelahnya. Dia mempersiapkan isim jamid ini untuk yang setelahnya, untuk disifati dengan yang setelahnya. Sedikit beda bahasanya ya. Apa? Tulis. Yang mana itu? Arabi ya tadi. اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة فكأن الاسم الجامد وطأ طريقة لما هو الحال, memberikan jalan, mempersiapkan jalan untuk apa yang sebenarnya itulah halnya. Lima huwa al-hal fil haqiqah, jadi setelah maknanya hal itu istilahnya, cuma Arabnya kan sifat ya, iya kan, Quranan Arabian dia sebagai halnya, Arabian sifatnya, tapi kalau secara makna Arabia itu halnya, dalam keadaan bahasa Arab. Ya. Itu apa? Al-hal al-muwatti'ah. Ismun jamid mausuf bisifatin hiya al-hal fil haqiqah, faka'anna al-ismul jamida wata'at tariqa lima huwa al-hal fil haqiqah. Kemudian yang berapa? Yang ketiga, al-mawdi' as-salih, tempat yang ketiga. Dari datangnya hal jamid, yang jamid, dalam keadaan jamid. Antakun al-hal dalatun ala adadin, halnya menunjukkan kepada bilangan. Contoh ucapan Allah SWT, fatamma miqatu rabbi arba'ina laylah, maka sempurnalah. Ya, miqatu rabbi, waktu pertemuan Nabi Musa dengan Rabbnya, arba'ina laylah, 40 malam. Mana di sini halnya? Arba'in. Hal dari apa? Miqat. Soibnya miqat. Amilnya tamma. Laylah sebagai tamiz. Contoh yang lainnya. Intaha syahr, atau intaha hadha syahr 30 yawma. Bulan ini berakhir 30 yawma, 30 hari. Kemudian yang berikutnya, al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat dari datangnya hal dalam keadaan apa? Jamid. Antadullal halu ala tawrin fihi tafsil, yaitu halnya menunjukkan kepada tawr. Kalau tidak salah kata Al-Azhari, yang mana tawr hal, keadaan. Fi tafsil, yang keadaan tersebut ada rinciannya. Contoh ucapan mereka, hadza busron athyabu minhu rutaba. Hadza busron athyabu minhu rutaba. Jadi busr itu keadaan sebelum rutab. Busr dulu kemudian rutab. Ya. Busron adalah hal dari apa? Fa'il yang ada pada athyab. Jadi busron itu apa? Hal dari fa'il yang ada pada athyab, al-mustatir fihi. Kemudian rupa apa? Juga hal, tapi dari domir yang majrur dengan min, minhu rupa apa? Gitu. Maknanya, yani hadza kurma ini fi hali kaunihi busra, ketika dalam keadaan sebagai busr, atyab, lebih nikmat, min nafsih, dari kurma itu sendiri, ketika dia dalam keadaan, dalam itu rutab. Kan tawr, kan ada nama-namanya itu, forma dari mulai awal sampai akhirnya itu. Al-muhim di sini, busur urutan sebelum apa? Rutab. Al-mawdi' al-khamis, tempat yang ke-5. antakunal hal naw'an min sahibiha, ketika halnya itu macam, merupakan satu macam dari pemilik halnya. Seperti ucapanmu, hadza maluka dhahaba, ini adalah hartamu dhahaba, dalam keadaan berupa apa? Emas. Dhahab kan naw' dari mal, mal kan naw'nya anwa', mal kan anwa', macamnya banyak. Emas, perak, tanah, uang dan seterusnya. Di sini datang hal dalam bentuk naw' min sahibiha, hadza maluka dhahaban. Baitan atau yang lainnya. Ya. Atau takuna al-halu far'an li sahibiha, atau ketika halnya itu cabang dari sahibnya hal, pemilik halnya. Contoh, hadza hadiduka khatama, ini adalah besimu khatama, dalam keadaan atau dalam bentuk cincin. Khatam kan cabang dari apa? Hadid. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, wa tanhituna al-jibala buyuta, kalian memahat gunung-gunung dalam keadaan sebagai apa? Rumah-rumah. Buyut ini cabang dari jibal, karena jibal ya bisa digunakan untuk apa? Ya cabangnya. Kemudian yang ke-6. Antakun al-hal aslan li sahibiha. Ini halnya itu sumber asal. Asal dari sahibnya. Contoh di kebalikannya yang sebelumnya ya. Hadza khatamuka hadida. Ini adalah cincinmu hadida. Dalam keadaan besi ataupun berupa besi. Di sini kan hadid asalnya, halnya. Asal dari sahibnya, sahibnya khatim atau khatam. Juga dalam ayat, a'asjudu liman khalaqta tina. Ya. Mana yang asal? Man ataupun tin. Ya. Jadi tin di sini hal. Bisa satu dari dua sisi. Bisa dia tin hal dari dhamir yang mahdhuf pada khalaqta, liman khalaqtahu tina. Bisa khususnya bagi, saya ulang ya, bisa dia hal dari dhamir mahdhuf yang kembali kepada isim mausul. Aslinya apa berarti liman khalaqtahu? Ini binaan ala jawazi halfi sahibil hal, dibangun di atas pendapat yang membolehkan untuk membuang sahibul hal. Dibangun di atas pendapat bolehnya membuang apa? Sahibul hal. Atau tinan sebagai apa? Hal dari isim mausul yang majrur dengan lam. Itu apa? Man, liman. Di atas dua penakdiran ini, tin tetap sebagai asal dari al-makhluk. Ini lebih bagus ya, menjadikan tinan sebagai apa? Hal lebih bagus daripada menjadikan dia mansub ala nazil khafid. Min tinin, tinan. Karena yang namanya mansub ala nazil khafid itu sifatnya apa? Sama'i yang rajih. Kemudian yang berapa? 6 ya? Hah? 6. Terakhir? Apa sudah selesai? Sudah selesai? Waqad ajma'a nuhatu ala anna al-mawadhi' al-arba'ah al-ula, dan ahli nahwu sepakat bahwasanya tempat-tempat yang empat yang pertama, tempat-tempat ataupun empat yang pertama, tempat dari empat yang pertama, wa ya thalatha allati dzakaraha asy-syarih, yaitu tiga yang disebutkan oleh asy-syarih. Apa saja yang disebutkan oleh asy-syarih? Syair, tafadrus, tasbih. Wal mawdhi' al-awwal mimma dzakarna, dan tempat yang pertama yang kami sebutkan. Apa tempat yang pertama yang beliau sebutkan? Ala tertib, ya kan? Madalah ala tertib. Yajibu ta'wiluha bimushtaq, wajib untuk ditakwil dengan mushtaq. Liusri dhalika wa'adami takallufi fi, karena mudahnya untuk menakwil dan tidak ada takalluf untuk menakwilnya. Ala syair dan musa'ara, tafa'ul, tergantung di situ. Bisa apa? Taqabil baini, ya tergantung di situ. Tashbih. Dengan apa? misa-misla atau yang lainnya. Tsumma ikhtalafu fil mawadhi' al-arba'ah, kemudian mereka berselisih pada empat tempat sisanya. Fa dhahaba qaumun, maka satu kaum berpendapat seperti Ibnu Nadhim, nah, ila wujubi ta'wiliha aidha, kepada wajibnya untuk menakwil juga. Sisanya juga harus takwil. Yakun al-hal, agar apa katanya? Yakun al-hal mushtaqqa, agar halnya mushtaq. Alama huwa al-asl fiha, sesuai dengan asalnya. Asalnya kan mushtaq. Wadahaba qawmun, adapun kaum yang lain berpendapat anna la yajib ta'wiluha bi mushtaq, itu tidak wajib, selain yang empat disebutkan di atas, tidak wajib di ta'wil. Di anna fi ta'wiliha bi mushtaq takallufa, karena untuk beri ta'wil dengan mushtaq itu takalluf, sulit. Afi thalika mina tahakkum ma la yakhfa. Ini kembali ke mana nih? Dan pada pernyataan ini ada sesuatu yang sifatnya memaksakan diri yang itu tidak lagi samar. Anadim, anadim. Ah, bagaimana cara menakwilnya bagi mereka seperti Ibnu Nadhim dan yang sependapat dengan beliau yang berpendapat semuanya harus takwil ketika dalam keadaan jamid. Atau sebelumnya, kenapa ditakwil pada tiga yang disebutkan tadi? Kenapa? Bahwasanya kita menakwil tiga yang disebutkan tadi. Itu apa yang menunjukkan pada tashbih, mufa'alah dan tertib. Katanya li'anna lafad fiha muradun, li'anna lafwa fiha muradun bihi ghairu makna al-haqiqi. Karena lafad pada tiga tempat tadi yang untuk tashbih, yang mufa'alah, yang tertib, itu lafaz padanya tidak dikendaki maknanya secara hakiki. Fatakwil fiya wajib, sehingga penakwilan di situ wajib katanya. Ya kan, dari bi'tu yadan biyadin, saya jual tangan dengan tangan kan, bukan itu maknanya. Karra Zaidun asada, Zaid menyerang sebagai singa, kan bukan seperti itu maknanya, sehingga wajib takwil gitu. Katanya demikian. Dan cara menakwil sudah lewat tadi kan. Adapun cara menakwil tujuh yang lainnya atas mereka yang berpendapat mesti ditakwil, pada contoh basharun sawiya ya sawiya, pada seri musa'ara. Kalau yang lain tiga ya, kalau saya Muhammad izin empat ya, yang tidak ada takaluf empat kan beliau kan. Kalau yang lain tiga, tidak masukkan si'ir. Kalau yang basharun sawiya, macam yang berapa ini basharun sawiya? Ya, mausufa ya, sifatnya saja dijadikan sebagai apa? Takwilannya. Quranan Arabiyah ya Arabiyah. Pada si'ir musa'ara, pada adad itu macam yang berapa? Adad yang ketiga. Halnya menunjukkan pada adad. Ini ditakwil dengan ma'dud, ma'dudan. Fatamma miqatu rabbi arba'ina laylan ma'dudan bi arba'ina laylah. Kemudian pada yang menunjukkan kepada mana tawur tadi, mutawwara. Mutawwara menunjukkan kepada nau munawwa'a. Kemudian yang berikutnya yang mana nih yang belum bisnau farah ya. Yang berapa itu? Yang kelima. Nau ini belum sudah. Nau sudah belum nih. Sudah ya munawwa'an tadi ya. Yang terakhir tadi ya, hanya gunalah aslan ya kan, ya bi muta'assila atau masnu'an. Ya, hada khatamuka hadin masnu'an min hadid. Ya. Ataupun muta'assilan min hadid, asalnya besi. Dalam keadaan asalnya besi. Nah itu. Sampai sini yang mau disampaikan. Itu masuk ke macam berapa itu? Dalam contoh yang ke 6. Ya, yang cocoknya berarti makhlukan ya, min at-tin. Kalau mastu'an kan kurang pas. Ya, semisal itulah maknanya yang pas. Ataupun muta'afsilan tadi. Ya. Sampai sini tidak ada yang mau disampaikan. Semoga kita bisa selesai nanti sebelum liburan ini pembahasan. Bisa enggak selesai nih? Jadi nanti pas liburan, Tauro antum tinggal muraja hafalan. Pulang langsung tes hafalan. Nah, enak kan. Semoga bisa selesai ya pekan ini. Ya, cukup dulu. Wallahu ta'ala ala wa ala subhanahu wa bihamdik. Shudu layla ilan ta'asofar. Wa'atuhu layik. Assalamualaikum.